Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah, para pelajar, pelajaran kita durusul lughatil arabiyah li ghorinati kinabiha rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pelajaran kita dan ada PR yang akan kita koreksi bersama untuk memulai pelajaran ini, pelajaran malam ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan dibuka PR-nya. Kita koreksi bersama, antum menguji, menilai sendiri. Nah, antum menilai sendiri apa yang antum isi sejauh mana tingkat benar atau berapa kesalahan yang dari apa yang antum isi. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang dimaksud di sini kepada terutama para thalabah yang di rumah ya. Nah, barakallahu fikum. PR kita di halaman 37 ya. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ya, kita baca bareng untuk melihat jawaban antum semua. Nah, mulai dari nomor 1. Muhammadun Talibun. Aminatu Talibatun. Hamidun Tabibun. Hamid adalah seorang dokter. Fatimatu Tabibatun. Fatimah adalah seorang dokter. Huwa Muslimun. Dia seorang Muslim. Hiya Muslimatun. Dia seorang Muslimah. Nah, kalau dalam terjemahan kita, baik dia untuk laki-laki atau dia untuk perempuan, kita artikan dia. Iya kan? Namun antum sudah mengerti yang dimaksud dia yang di awal tadi, huwa muslimun, dia dalam kurung apa? Laki-laki ya. Kalau dia yang terjemahan yang hiya dalam kurung apa? Perempuan. Nah, jadi kalau diterjemahkan apa rinci, huwa itu dia dalam kurung untuk laki-laki. Hiya juga dia, tapi dalam kurung untuk perempuan, gitu kan? Seperti atas juga, tabibun, dokter. Namun dalam kurung apa? Laki-laki. Kalau tabibatun apa? Dokter dalam kurung perempuan. Nah, kita yang dalam kurung enggak perlu dibaca. Nah, kita baca yang apa arti intinya aja. Iya. Semoga antum bisa paham ya ketika diartikan Hamid seorang dokter, Fatimah seorang dokter. Iya kan? Enggak perlu kita artikan Hamid seorang dokter laki-laki, Fatimah seorang dokter perempuan. Nah, itu terlalu panjang mengartikan seperti itu. Dan yang namanya Fatimah kita tahu perempuan, gak perlu disebut seorang dokter perempuan. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-babu muglaqun. Pintu itu tertutup. An-nafidatu muglaqatun. Jendela itu tertutup. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-yadu wasikhatun. Tangan itu wasikhatun. Wasikhatun ya. Iya, karena al-yad itu mu'anas. Mu'anasnya dari sisi apa? Tandanya apa tanda mu'anasnya? Mesti mas. Al-yadu. Mu'anasnya tandanya apa? Para berpasangan. Nah, karena dia itu anggota badan yang berpasangan, double, tangan ada kanan ada kiri, itu berpasangan. Kebanyakan dari anggota badan yang double, yang berpasangan, dihukumi mu'annas, dihukumi dia itu sebagai perempuan. Nah, perempuannya di sini majasi, karena tidak berjenis kelamin ya. Barakalawikum. Nah, dan juga harus diperhatikan ketika mengucap al-mindilu wasikhun. Nah, ditulis wasikhun kenapa? Karena al-mindilnya di situ mudzakkar. Kalau al-yadu wasikhatun, kenapa ada wasikhatun? Karena al-yadu di situ muannas. Konteksnya di sini masih polanya yang diterangkan sama yang menerangkan. Ya, pola DM. Yang al-mindilu diterangkan, al-wasikhun menerangkan. Nah, barakallahu fikum. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin polanya ini pola subjek dan predikat ya. Sebuah tangan itu kotor, gitu kan? Nah. Nomor 6. Asyayu harun. Asyayu harun. Tah itu panas. Al-qahwatu haratun. Al-qahwatu haratun. Kopi itu panas. Kopi itu panas. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Masjid itu jauh. Boleh juga ngartikan itunya dibuang, enggak masalah. Masjid jauh. Masjid jauh boleh. Kalaupun diartikan masjid itu karena kita mau meniatkan alif lamnya di situ, alif lam untuk sesuatu yang sudah dikenal ya, sehingga kita artikan masjid itu jauh. Nah, artinya boleh mengartikan masjid jauh atau masjid itu jauh. Kalau arti panjangnya boleh juga, masjid itu adalah masjid yang jauh. Nah, boleh arti panjangnya begitu. Al-madrasatu ba'idatun. Al-madrasatu ba'idatun. Sekolahan itu jauh. Sekolahan itu jauh. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Pelajar itu sakit. At-talibatu maridatun. At-talibatu maridatun. Siswi itu sakit. Siswi itu sakit. Nah, untuk lebih ringkas, at-talibu diartikan siswa. Siswa itu sakit atau siswa itu adalah orang yang sakit. At-talibatu maridatun. Siswi itu sakit atau siswi itu adalah orang yang sakit. Nah, al-hisanu sari'un. Al-hisanu sari'un. Kuda itu cepat. Kuda itu cepat. As-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu sari'atun. Mobil itu cepat. Mobil itu cepat. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Bulan itu indah. As-syamsu jamilatun. As-syamsu jamilatun. Matahari itu indah. Matahari itu indah. Nah, al-qamar dihukumi mudzakkar. Kalau asy-syams dihukuminya mu'annas. Sehingga untuk al-qamaru jamilun, asy-syamsu jamilatun. Nah, barakallahu fikum. Al-abbu jalisun. Al-abbu jalisun. Bapak duduk. Bapak duduk. Al-ummu jalisatun. Al-ummu jalisatun. Ibu duduk. Ibu duduk. Nah, barakallahu fikum. Yaitu coba Abu Salma, ada berapa salahnya? Benar semua. Yang al-yadu wasikhun atau wasikhatun? Wasikhatun. Wasikhatun. Ya, betul-betul. Masih mas. Berapa salahnya? Benar semua. Masih dua. Salah satu. Mana yang salah? Al-madrasah satu ba'idun gitu ya. Harusnya ba'idatun. Naam. Ahsantum. Naam, sekarang poin keempat. Sahihil jumalal atiyata. Benarkan kalimat-kalimat berikut. Yaitu yang salah antum diganti jadi yang benar. Naam. Ya, Abu Salma nomor satu. Sambil diartikan. Yang bacaan yang salah dulu, setelah itu bacaan yang benar. Haqibatu man hadha. Yang benar haqibatu man hadhihi. Artinya Tasyapa ini? Ahsantum. Ya, Mas Dimas, nomor 2. Al-hurfatu maftuhun. Yang benar, al-hurfatu maftuhatun. Nah, ahsantum. Artinya apa, Mas Dimas? Kamar itu terbuka. Ya. Mas Adwan, nomor 3. Hadza sayaratu tabibi. Nah. Yang benar? Yang benar. Hadhihi sayaratu tabibi. Sayaratu tabibi. Nah. Barakallahu fikum. Artinya? Ini adalah mobilnya dokter. Nah. Ya, Abu Salma. Nomor 4. Hadhihi maftuhus sayyarati. Miftah. Miftah terbuka ya. Naam. Hadhihi miftahus sayyarati. Ya, yang benar? Sayyaratu ya. Sayyarati. Sayyarati mudhaf ilaih. Naam. Hadhihi miftahus sayyarati. Itu salah. Yang benar apa? Hadza miftahus sayyarati. Naam. Artinya ini adalah Mobil yang terbuka. Miftah. Kunci. Ini adalah kunci mobil. Kunci mobil. Naam. Ahsantum. Ya, Mas Dimas. Ainal baqaratu huwa fi syari'i. Yang benar, ainal baqaratu hiya fi syari'i. Naam, artinya di manakah sapi betina itu? Dia di jalan raya. Naam, ahsantum. Poin kelima, iqra' waktu ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah sambil mengharokati akhir dari kata-kata berikut. Nah, barakallahu fikum. Ya, Abu Salma. Baca dengan harokat yang jelas. Hadzal Muhammadu wa li Muhammadin. Li ini. Hadza li Muhammadun. Li Muhammadin. Li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Li Hamidin. Li Hamidin. Naam, ahsanta. Artinya ini miliknya Muhammad dan itu miliknya Hamid. Naam, ahsanta. Ya, Mas Dimas. Liman hadhihi? Hadhihi li Yasirin. Naam, artinya milik siapakah ini? Ini miliknya Yasir. Naam. Mas Adwal, nomor 3. Alhamdulillahi. Naam. Segala puji bagi? Segala puji hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Ahsantum. Allah. Lillahi. Oh, lillahi ini ya. Iya. Lillahi al-masyriq wal-maghrib. Naam. Milik Allah. Kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah lah. Timur dan barat. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Sekarang Anda baca Arabnya, antum terjemahannya ya. Al-kalimatul jadidatu al-mikwatu. Apa artinya? Setrika. Ad-darajatu. Sepeda. Al-mil'aqatu. Sendok. Al-kidru. Panci. Al-baqaratu. Sapi betina. Al-fallahu. Petani. Al-anfu. Hidung. Al-famu. Mulut. Al-udhunu. Telinga. Al-yadu. Tangan. Ar-rijlu. Kaki. Asyayu. Teh. Al-ummu. Ibu. Al-thalajatu. Kulkas. Al-qahwatu. Kopi. Sari'un. Jalan. Sari'un. Ya, cepat atau yang cepat. An-nafidhatu. Jendela. Jidan. Sangat. Sangat. Nah, ahsantum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pelajaran ke-6. Sekarang masih ada waktu, kita masuk ke pelajaran yang ketujuh. Nah, kita baca bareng. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u. Pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh. Man hadihi. Man hadihi. Siapakah ini? Siapakah ini? Hadihi aminatu. Hadihi aminatu. Ini adalah Aminah. Ini adalah Aminah. Wa man tilka. Waman tilka. Dan siapakah itu? Dan siapakah itu? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Nah, ingat kalau man dipakai untuk pertanyaan, menanyakan apa? Man adalah isim istifham, isim yang dipakai untuk bertanya, untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau disifati ilmu, gitu ya. Sehingga jawabannya di sini kalau antum melihat Aminah Fatimah. Nah, kalau enggak berakal atau enggak disifati ilmu makanya ma, gitu ya. Kalau antum tanya ma hadihi, jawabannya benda. Hadihi sayyaratun misalnya. Ya enggak? Nah. Jadi man ma perbedaannya di situ. Sama-sama dia itu untuk bertanya, isim istifham. Ya, kita lanjutkan. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini adalah ini di sini untuk dokter, untuk ini ya, untuk wanita ya. Kita artikan dokter wanita karena untuk memperjelas arti ini. Ini adalah dokter wanita. Ini adalah dokter wanita. Wa tilka mumarridatun, dan itu adalah perawat perempuan. Dan itu adalah perawat perempuan. Nah, barakallahu fikum. Karena enggak jelas penunjukannya sehingga kita artikan kepada dokter perempuan, perawat perempuan, gitu kan? Tapi kalau sudah jelas enggak perlu diartikan perempuan atau laki-lakinya. Nah, enggak jelas dari sisi apa? Dari sisi bacaan kan, kalau didengar oleh pendengar. Kalau kita melihat gambar jadi jelas. Gambar ini laki-laki atau perempuan gitu. Nah, kita lanjutkan. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ini dari India dan itu dari Jepang. Ini dari India dan itu dari Jepang. Nah, maksud ini dan itu, nah, kembali ke bacaan terdekat di atas. Karena di atas disebutkan ini adalah dokter perempuan dan itu adalah perawat. Gitu kan? Nah, maka ini yang kedua di sini, karena ini masih satu bacaan, satu cerita. Berarti kita bisa artikan dokter ini dari India dan perawat itu dari Jepang. Nah, boleh diartikan itu. Dokter ini dari India dan perawat itu dari Jepang, karena maksud hadihi di sini menunjuk yang tadi di atas tadi. Gitu kan? Nah, kita lanjutkan. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Nah, ini tinggi dan itu pendek. Ini tinggi dan itu pendek. Nah, boleh diartikan yang tadi. Dokter ini tinggi dan perawat itu pendek. Nah, kita lanjutkan. Man hada. Man hada. Siapakah ini? Siapakah ini? Hada Hamidun. Hada Hamidun. Ini adalah Hamid. Ini adalah Hamid. Waman dzalika? Waman dzalika? Dan siapakah itu? Dan siapakah itu? Dzalika Aliun. Dzalika Aliun. Itu adalah Ali. Itu adalah Ali. Nah, ketika yang ditunjuk adalah mudzakkar, dekat memakainya hada. Kalau yang tadi yang ditunjuk adalah mu'anas yang dekat, makanya apa? Ha? Hadihi ya. Kemudian ketika yang ditunjuk itu mu'anas yang jauh, makanya apa? Waman tilka, pakai apa? Tilka. Kalau yang ditunjuk itu mudzakkar yang jauh, memakai apa? Dalika. Naam. Jadi hada dengan hadihi, dalika dengan tilka. Itu dari sisi yang jauh dan dekatnya. Kalau dari sisi mudzakkar mu'anasnya berarti hada dan dalika, hadihi dan tilka. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Atilka dajajatun. Atilka dajajatun. Apakah itu ayam betina? Apakah itu ayam betina? La, tilka batotun. La, tilka batotun. Bukan, itu adalah bebek. Bukan, itu adalah bebek. Ma tilka. Ma tilka. Apa itu? Apa itu? Tilka baydhatun. Tilka baydhatun. Itu adalah telur. Itu adalah telur. Nah, ketika yang ditanyakan tidak disifati akal atau ilmu, maka memakainya ma. Nah, baydhatun di situ adalah telur. Benar ya? Sehingga memakainya apa? Makanya ma. Pertanyaannya. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil Pak Guru dan itu adalah mobil kepala sekolah. Ini adalah mobil Pak Guru dan itu adalah mobil kepala sekolah. As-sa'atu Abbasin hadhihi. As-sa'atu Abbasin hadhihi. Apakah ini jam milik Abbas? Apakah ini jam milik Abbas? La. Bukan. Hadhihi sa'atu Hamidin wa tilka sa'atu Abbasin. La. Hadhihi sa'atu Hamidin tilka sa'atu Abbasin. Naam. Bukan, ini adalah jam milik Hamid dan itu adalah jam milik Abbas. Bukan, ini adalah jam milik Hamid dan itu adalah jam milik Abbas. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Itu adalah ayam jantan dan itu adalah ayam betina. Itu adalah ayam jantan dan itu adalah ayam betina. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Sekarang masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Nah, latihan ini, poin-poin ini kita baca bareng. Nanti yang poin kedua antum yang baca dan ngisi. Ya, kita baca ikra' waktu. Bacalah dan tulislah. Nah, kenapa dibaca waktu bukan wa'uktu? Siapa jawab? Ikra' waktu, gitu kan? Bukan membacanya ikra' wa'uktub. Kenapa waktub? Nah, karena uktub itu ada hamzah wasolnya. Hamzah wasol kalau di tengah kata, di tengah antar kata tidak dibaca. Sehingga kita baca ikra' waktub. Nah, ahsantum. Nomor satu, hadhihi madrasatu wa tilka jami'ah. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ini adalah sekolahan dan itu adalah universitas. Ini adalah sekolahan dan itu adalah universitas. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Itu adalah keledai dan itu adalah sapi betina. Itu adalah keledai dan itu adalah sapi betina. Adzalika masjidun. Adzalika masjidun. Apakah itu masjid? Apakah itu masjid? La, tilka madrasatun. La, tilka madrasatun. Bukan, itu adalah sekolahan. Bukan, itu adalah sekolahan. Hada jamalun wa tilka naqatun. Hada jamalun wa tilka naqatun. Ini adalah unta jantan dan itu adalah unta betina. Ini adalah unta jantan dan itu adalah unta betina. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Ini adalah guru, ibu guru. Ini adalah ibu guru dan itu adalah siswi. Ini adalah ibu guru dan itu adalah siswi. Hada kalbun wa dhalika kittun. Hada kalbun wa dhalika kittun. Ini adalah anjing dan itu adalah kucing. Ini adalah anjing dan itu adalah kucing. Hada baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Hada baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ini adalah rumahnya muadzin dan itu adalah kebunnya pedagang. Ini adalah rumahnya muadzin dan itu adalah kebunnya pedagang. Naam, barakallahu fikum. Nah, ini sekarang latihan kedua yang dibaca oleh enam para talabah yang ada di depan kita. Perintahnya di situ asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Dzalika tilka. Naam. Berilah tunjuk, maksudnya kata tunjuk untuk kata-kata berikut ini dengan menggunakan kata tunjuk jauh. Dzalika tilka. Nah, dzalika tilka adalah dua kata tunjuk yang dipakai untuk menunjuk yang jauh. Kalau yang dekat makai apa? Hada dan hadihi, ya. Kalau jauh makanya dzalika dan tilka. Apa perbedaannya dzalika dan tilka? Perbedaannya sama-sama jauh. Dalika untuk menunjuk mudzakkar, tilka untuk menunjuk muannas. Apa persamaannya? Apa persamaannya? Sama-sama untuk menunjuk yang jauh. Nah, ya, Abu Salma, tiga nomor coba dibaca, dijawab dan diartikan. Tilka umu. Ummun. Ummun. Nah, boleh diartikan itu ibu atau itu adalah ibu? Itu adalah ibu. Ya, terus? Zalika abun. Itu adalah bapak. Ya, nomor tiga? Zalika kolamun. Itu adalah pena. Nah, aksantum. Ya, mesti mas. Tilka mil'aqatun. Itu adalah sendok. Ya. Tilka ainun. Itu adalah mata. Nah. Zalika hajarun. Itu adalah batu. Nah, anak tanya mesti mas. Tilka mil'aqatun. Antum memakai tilka. Kenapa memakai tilka? Karena sebagai mu'anas. Karena untuk menunjuk yang mu'anas. Menunjuk yang mu'anas. Siapa itu mil'aqatun? Nah, terus di sini dari mana antum tahu mil'aqatun adalah isim mu'anas? Terdapat tanda ada terdapat tanda terdapat tanda mu'anas. Yaitu apa? Tak marbuto. Nah, kemudian ainun, antum mengucap tilka tadi. Kenapa pakai tilka bukan dalika? Karena sebagai mu'anas. Karena untuk menunjuk yang mu'anas, yaitu ainun. Apa tanda mu'anasnya antum mengatakan itu mu'anas? Karena ainun berpasangan. Ainun adalah anggota badan yang berpasangan. Dan biasanya anggota badan berpasangan itu mu'anas, aksantum. Kemudian dalika hajarun. Kenapa pakai dalika bukan tilka? Karena hajarun di sini mutakar. Nah, karena hajarun yang ditunjuk hajarun adalah mutakar. Nah, itu ya. Jadi ada yang namanya musyar, ada yang namanya musyaru ilai. Nah, di sini yang ditunjuknya musyar ini mudakar, hajar, musyaru ilai yang ditunjukkan kepadanya yang diajak bicara, yaitu laki-laki. Sehingga makanya dalika. Kalau yang diajak bicara perempuan, daliki, daliki hajarun. Nah, itu ya. Yang diajak banyak orang, dalikum. Dalikum. Kalau anak-anak bilang enggak antum masih tahu batu. Dalikum hajarun. Itu ucapan yang baku gitu, bukan dalika. Karena ngajak orang banyak. Tapi ketika yang diajak itu satu orang, laki-laki, dalika hajarun. Kalau perempuan, daliki hajarun. Itu nanti itu di kesempatan yang lain. Tapi sekedar tahu bahwasanya apa? Yang isim isyarah di situ za lamnya untuk menunjukkan jauh. Isyaratnya cuma da, lamnya untuk menunjukkan jauh, kafnya untuk ya harful khitab yang diajak bicara. Nah, ya Mas Adiwal sekarang nomor 7. Dalika komisun itu baju. Nah, dalika kidrun itu periuk. Kenapa pakai dalika? Karena kidrun mudakar atau mu'anas? Mudakar. Kidrun mutakar. Nah, antum enggak murojaah. Kemarin disebutkan bahwasanya ada isim-isim mu'anas yang tidak bertanda. Iya kan? Isim-isim mu'anas yang tidak bertanda. Ingat enggak? Apa antum mutakar atau lupa murojaahnya, Mas Edwan? Coba dibuka poin ke-8 apa 9. Kidrun ada enggak kidrun? Isim-isim mu'anas yang tidak bertanda. Ada. Ada kan? Nah, berarti ngucapnya apa? Tilka kidrun. Nah, tilka kidrun. Artinya itu? Itu periuk. Periuk, periuk atau panci ya. Kemudian tilka nafidatun. Itu jendela. Nah, iya. Abu Salma. Tilka bakorotun. Itu adalah sapi betina. Iya. Zalika maktabun. Itu adalah meja. Iya. Tilka nakotun itu adalah unta betina. Nah, aksantum, Mas Dimas. Zalika muhandisun itu adalah seorang insinyur. Iya, terus. Zalika muazzinun itu adalah seorang muazzin. Nah, kemudian. Tilka mumarridhatun itu adalah seorang perawat. Naam, ahsantum. Ya, Mas Adwal. Ya, yang nomor 16, dzalika. 16 dah. Dzalika sarirun. Naam, itu adalah ranjang. Naam. 18. Tilka Hadikotun. Naam, hadikotun. Itu adalah? Itu adalah kebun. Naam, satu lagi. Tilka tolibatun. Tolibatun. Tolibatun. Itu siswi. Naam, itu siswi. Ya, Abu Salma, dua lagi. Zalika jamalun. Itu adalah unta. Unta jantan. Unta jantan. Ya. Tilka batotun. Itu adalah bebek. Bebek. Ya, boleh bebek, boleh bebek, boleh angsa. Naam. Bebek. Barakallahu fikum. Ya, kita baca bareng. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Nah, maksudnya kosakata baru. Al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Artinya? Perawat perempuan. Nah, al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Artinya? Kebun. Nah, al-battatu. Al-battatu. Artinya? Al-battatu, bebek. Nah, al-mu'adzinu. Al-mu'adzinu. Artinya? Mu'adzin. An-naqatu. An-naqatu. Artinya? Unta betina. Al-baydatu. Al-baydatu. Artinya? Telur. Telur. Naam. Ya, sedikit lagi kita akan selesaikan ya. Asmaul isyarat. Asmaul isyarati lil qaribi. Asmaul isyarati lil qaribi. Naam. Kata-kata tunjuk untuk yang dekat. Kata-kata tunjuk yang untuk yang dekat. Hada Muhammadun. Hada Muhammadun. Hada Muhammadun. Hada Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Ini adalah Muhammad. Hadihi Aminatu. Hadihi Aminatu. Ini adalah Amina. Ini adalah Amina. Asmaul isyarati lil ba'idi. Asmaul isyarati lil ba'idi. Kata-kata tunjuk untuk jauh. Kata-kata tunjuk untuk yang jauh. Nah, untuk yang jauh ya. Barakallahu fikum. Dzalika Hamidun. Dzalika Hamidun. Itu adalah Hamid. Itu adalah Hamid. Tilka Zainabu. Tilka Zainabu. Itu adalah Zainab. Itu adalah Zainab. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Sebelum kita akhiri, diingatkan lagi tentang membaca hada, hadihi, dan dalika. Nah, di situ kita baca hanya panjang. Hada juga hadihi, iya kan? Kemudian juga yang dalika, dalnya dibaca panjang. Ya, dalika. Nah, secara tulisan itu setelah H ada alif. Hada. Kalau tulisannya enggak baku, setelah H dikasih alif. Hada. Nah, begitu juga setelah H yang hadihi ada alif. Hadihi. Demikian juga dalika. Dalika. Ada alif. Namun tulisan yang memakai alif itu enggak baku. Tulisan yang baku alifnya dibuang. Seperti yang ada sekarang. Hada. Hadihi. Dalika. Namun meskipun alifnya dibuang, tetap alif itu dibaca. Dibaca. Fathah alif sebelumnya fathah disebut mat, bukan? Mat alif sebelumnya harakat fathah disebut mat, mat tabii kan? Nah, sehingga kita baca dua harakat. Hada, hadihi, dzalika. Nah, itu masuk dalam pembahasan yang disebut dengan al-huruful lati tuhdafu minal kitabah. Huruf-huruf yang dihapus dari penulisan. Huruf-huruf yang dihapus dari penulisan. Artinya apa? Huruf itu tidak ditulis namun dianggap ada, sehingga dalam bacaan tetap terbaca. Iya enggak? Itu namanya apa? Al-hurufu lati tuhdafu fil kitabah. Huruf-huruf yang dihapus dari penulisan. Artinya huruf-huruf ini tidak ditulis namun dihukumi ada, sehingga dalam bacaan masih terbaca. Nah, kalau kita baca buku ini di atas H ada harokatnya enggak? Ada yang ada yang enggak kan? Kalau yang ada awal-awal ada harokatnya berupa fathah yang berdiri, ya enggak? fathah yang berdiri. Maksudnya apa? Maksudnya memberitahu kalau di situ dibaca panjang. Nah, tapi ketika enggak dikasih harokat, nah kita harus mengerti kalau itu ada huruf yang dihapus sehingga tetap kita baca panjang. Nah, itu. Hada hadihi dzalika. Itu. Barakallahu'alaikum. Dan juga ada huruf-huruf, dan juga ada di kata-kata yang lain. Nah, yaitu ada kata-kata yang lain yang huruf itu tidak ada namun dihukumi ada. Nah, dan pembahasannya bukan di kitab ini ya, kitab yang lain. Kebalikannya, sekedar tambahan, kebalikannya ada huruf-huruf yang ada namun dianggap tidak ada. Nah, ini yang kadang salah dalam baca. Karena hurufnya wujudnya ada. Wujud hurufnya ada sehingga dibaca, dianggapnya ada sehingga dibaca. Padahal itu huruf itu dianggap tidak ada. Nah, contohnya apa? Yang sering keluar dalam Al-Qur'an, contohnya lafaz Dawud. Antum lihat lafaz Dawud ada di beberapa surat, seperti surat Shad itu ada. Surat Shad ya ada lafaz Dawud di situ. Kalau enggak salah ayat 21 atau 22. Itu tulisannya dal, alif, wawu, kemudian dal. Nah, tapi dibacanya antara wawu dan dal itu ada wawu lagi. Dawud. Wawunya dibaca panjang, Dawud. Kalau dalam tulisan enggak ada, adanya dal, alif, wawu, dal. Sehingga kalau enggak melihat huruf yang dia ini kita bahasan yang kedua ya. Keliru berarti. Yang Dawud itu yang masuk dalam tadi huruf yang dihapus namun dianggap ada. Huruf yang dihapus namun dianggap ada apa? Kalau lafaz Dawud adalah termasuk dari lafaz dari huruf yang dihapus namun dianggap ada. Seperti Dawud dalam tulisan wawunya hilang namun tetap dianggap ada. Karena begitulah penulisannya. Karena kebalikannya huruf-huruf yang ada namun dianggap tidak ada sehingga enggak dibaca. Contohnya ya yang lebih gampang di surat Al-Baqarah di awal-awal. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Ulaika. Situ coba buka mushaf. Di atas mushaf bukan? Halaman pertama surat Al-Baqarah. Iya, buka. Al-Baqarah. Coba baca. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di situ setelah hamzah ada wawu enggak? Ada. Ada wawu kan? Seolah-olah kita baca gitu panjang. Kan. Tapi wawu enggak dibaca sehingga dibacanya pendek. Ulaika. Itu kan antum lihat setelah hamzah yang ditulis di atas alif ada wawu setelahnya ya. Namun wawu itu dianggap tidak ada. Meskipun tertulis dianggap tidak ada. Sehingga jangan dibaca mad, jangan dibaca Kalau secara kaidah mad, wawu sukun sebelumnya doma, mad enggak? Mad tabi'i kan? Alif sebelumnya fathah mad tabi'i. Wawu sukun sebelumnya doma mad tabi'i. Ya sukun sebelumnya kasrah mad tabi'i. Nah, ini kalau merujuk ke kaidah bacaan secara tulisan ada wawu sukun sebelumnya doma, berarti dibaca panjang dua harokat. Tapi wawu di situ wawu yang ditulis namun hurufnya dianggap huruf tambahan bukan huruf yaitu asli ada, sehingga disebut dengan al-huruful lati tuzadu fil kitabah, huruf-huruf yang ditambahkan dalam penulisan. Huruf-huruf yang ditambahkan dalam penulisan artinya apa? Artinya aslinya huruf itu enggak ada, cuman ditambahkan karena maksud tertentu atau karena faedah tertentu ditambahkan. Nah, dalam bacaan enggak keluar ulaika itu. Nah, seperti juga ada tambahan alif dalam lafaz mi'a. Mi'atun. Tulisannya apa mi'atun? Mim alif alif hamzah tak marbutah kan? Tapi dalam bacaan enggak pengaruh alif itu. Kita baca mi'atun. Nah, itu. Seperti juga lafaz amrun, ada wawu enggak belakangnya? Amrun tapi enggak pengaruh apa-apa amrun wawu di situ. Iya. Nah, kalau itu sekedar apa? memahamkan kepada kita semua bahwasanya dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang tidak ditulis namun kita baca. Sebaliknya ada beberapa huruf yang ditulis namun ternyata enggak dibaca. Namun huruf-huruf ini, kata-kata ini, kata-kata yang ada huruf ini terbatas, bisa dihafal. Nah, ada di pelajaran dirinci biasanya di pelajaran imla namanya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Abu Salma, ada pertanyaan? Mas Dimas, Mas Adwan? Enggak ada. Nah, untuk pertemuan besok berarti enggak ada PR nih. Kita masuk ke pelajaran ke-8 insyaallah. Nah. Ya, kita akhiri. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.